Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi saya ingin buat kesimpulan tentang apa yang kita bahas tadi, ya. Orang kaya tapi zuhud adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kelebihan dalam urusan rezekinya, tapi kemudian dia bisa mengendalikan dirinya untuk menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak panjang angan-angannya dalam urusan menggunakan hartanya. Untuk itulah dia harus selalu melatih dirinya mengikuti syariat Allah dalam membelanjakan harta, karena tidak diperbolehkan membelanjakan harta secara berlebih-lebihan meskipun itu harta yang halal. Karena itulah yang menjadikan fitnah harta bagi diri manusia. Sulitnya manusia mengekang nafsunya dalam masalah mencintai harta secara berlebihan. Saya sudah terangkan tadi ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa sebaik-baik cara membelanjakan harta adalah mengikuti apa yang Allah sebutkan tentang ciri hamba-hamba yang sempurna imannya. Ketika mereka berbelanja, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka tidak berlebih-lebihan, terlalu boros, tidak juga terlalu pelit, terlalu kurang, tapi mereka mengambil jalan keluar dari hal tersebut. Bersikap di tengah-tengah, sederhana itu dipuji. Baik kita punya kelebihan atau sedang kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih. Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sikap sederhana, baik ketika dalam keadaan kaya maupun ketika dalam keadaan miskin. Jadi waktu kita ingin membelanjakan harta kita, kita beli sesuai dengan kebutuhan. Jangan terbiasa mengikuti keinginan hawa nafsu. Ada orang yang belanja hanya karena sekedar kerennya saja, tambah uangnya dari kebutuhannya. Hanya sekedar untuk mempertimbangkan supaya ini modelnya baru. Oh, saya ingin warna seperti ini. Padahal kebutuhannya tercukupi dengan harga yang lebih di bawah. Kenapa dia membeli dengan harga yang lebih? Apakah dia tidak takut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah juga dia tidak khawatir dengan dia memanjakan hawa nafsunya? Hawa nafsunya akan semakin mengotori hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ciri-cirinya penghuni surga adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsu dari keinginannya yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi berjuang menundukkan hawa nafsu, inilah yang akan dengan izin Allah menyelamatkan kita dalam menyikapi atau menghadapi urusan-urusan dunia kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan para ulama yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwa syarat untuk meraih kedekatan dan ketakwaan kepada Allah adalah harus kita selalu menundukkan hawa nafsu kita dan tidak memperturutkan keinginannya. Nah, inilah kesimpulan dari cara untuk meraih zuhud bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Makanya kelebihan harta bukanlah sesuatu yang dijadikan target. Karena sudah kita bahas, itu tidak akan menjadi kemuliaan pada zatnya. Tetapi yang kita jelaskan tadi adalah bagi orang yang sudah mendapatkan ujian tersebut, bagaimana harusnya dia bersikap. Ya, kita dalam kehidupan kita mohon kepada Allah keadaan yang Allah Maha mengetahui, itulah yang terbaik untuk agama kita. Kalau kita diberikan kelebihan harta, kita segera menyikapinya dengan bersyukur setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan yang selain dari itu, maka kita bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini itulah keadaan yang terbaik untuk agama kita. Maka dengan cara bersikap seperti ini, seorang hamba akan selalu mendapatkan bimbingan dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun yang dihadapinya. Maka demikian kesimpulan ringkas tentang apa yang telah kita bahas tadi, meskipun masih banyak hal-hal yang sebenarnya perlu dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji cukup untuk memberikan motivasi kebaikan bagi kita semua dalam menyikapi semua keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan dalam kehidupan kita, agar kita tidak jauh dari sebab-sebab rahmat dan pertolongannya. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Jadi dalam kajian ini Ustaz sampaikan nasihat dari ulama untuk pada para pedagang untuk iya, segera meninggalkan perniagaannya dan meninggalkan sholat fardu, artinya ketika ada sholat fardu. Iya. Dalam kajian-kajian sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Rasulullah pernah karena kesibukannya beliau tidak bisa tepat waktu sehingga menjamak. Jadi ini mohon penjelasan Ustaz, kapan kita boleh menunda sholat kita untuk urusan dunia dan apa syarat-syaratnya supaya itu tidak menjadi sedikit nasihat dari Imam Al-Qurtubi. Iya, barakallahu fikum. Saya tidak pernah mendapati keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunda sholatnya hanya karena urusan dunia semata-mata. Yang saya ketahui itu adalah urusan yang berhubungan dengan agama, ketika mungkin berperang atau ketika sedang menyampaikan ceramah atau menghadapi utusan-utusan yang mau masuk Islam, itu kesibukan yang beliau lakukan. Itu pun memang hukum asalnya menjamak sholat ketika ada kebutuhan, asal tidak sering-sering kata para ulama diperbolehkan. Contoh misalnya, kita punya seorang dari anggota keluarga yang sedang sakit, yang membutuhkan penjagaan terus-menerus. Ya, kita boleh menjamak sholat karena alasan ini. Atau kita sendiri sedang sakit, berat rasanya kalau kita harus bangun setiap 5 waktu untuk sholat pada waktu tersebut, maka diperbolehkan kita menjamak. Atau misalnya seorang dokter misalnya, dia harus mengoperasi, ya, melakukan operasi pembedahan seorang pasien yang membutuhkan waktu lama. Tidak mungkin kita katakan berhenti sejenak kemudian sholat dulu terus dilanjutkan, keburu mati pasiennya. Maka itu dia boleh menjamak sholatnya ketika ada hajat seperti itu. Jadi hajat-hajat seperti ini yang memang bisa, yang memang harus mengharuskan hal tersebut, itu boleh dilakukan ketika ada kebutuhan, ya. Tapi tidak boleh terus-menerus dijadikan sebagai alasan, apalagi bagi orang-orang yang ketika kondisinya berpotensi untuk melalaikan seperti pedagang. Kenapa di sini dibahas secara khusus pedagang? Karena hubungannya dengan makna ayat Al-Qur'an yang memuji pedagang yang tidak lalai. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Jadi kenapa dipuji? Karena berdagang, berniaga itu berhubungan dengan harta dan uang, menghitung keuntungan. Potensinya melalaikan sangat besar. Ketika di tengah-tengah kesibukannya dia tidak lupa dengan sholat berjamaah, tidak lupa dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka inilah yang dipuji karena dia bisa mengatasi fitnah harta yang demikian besar. Nah, barakallahu fikum. Iya, silakan. Iya, menangis dalam sholat karena takut kepada Allah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW memuji orang yang menangis karena takut atau ketika mengingat Allah. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ainani la tamassuhuma an-nar. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang bergadang, ya, yang begadang tidak tidur ketika berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah pada hari kiamat nanti, yang waktu itu panas, tidak ada naungan selain naungan Allah, naungan arsy-Nya diantaranya adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, berzikir mencakup membaca Al-Quran, memuji Allah termasuk salat. Ketika dia melaksanakan zikir kepada Allah sendirian, kemudian menetes air matanya. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu paling sering menangis dalam salatnya. Makanya waktu beliau dijadikan imam, putrinya Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW mengatakan jangan dia menjadi imam karena dia terlalu cepat menangis. Khawatir suaranya tidak kedengaran. Abu Bakar As-Siddiq sering menangis. Jadi menangis yang dipuji adalah menangis yang timbul karena takut kepada Allah. Tapi bukan berarti waktu sholat kita harus bikin-bikin supaya menangis. Ini tidak diperbolehkan. Dan juga tidak menjadi pertanda sholat yang baik itu harus dengan menangis. Sehingga waktu kita mengatakan orang yang sholat tidak menangis berarti sholatnya tidak benar. Tidak. Rasulullah SAW tidak menangis terus dalam sholatnya. Dan orang yang khusyuk dalam sholatnya tidak mesti wujudnya menangis. Ada orang yang gembira karena berjumpa dengan Allah, merasa sejuk hatinya ketika melaksanakan sholat. Inilah sholat yang khusyuk meskipun dia tidak menangis. Di waktu lain ketika dia takut, tunduk kepada Allah, menetes air matanya, ingat dosa-dosanya, maka ini juga termasuk sholat yang baik, sholat yang khusyuk karena tangisannya bersumber dari rasa takut kepada Allah. Nah, iya, silakan. Hari ini saya tanyakan karena ada seorang ustaz yang menyatakan bahwa menangis itu tidak boleh dengan sholat. Saya ingin tahu kira-kira apa alasannya. Waduh, ini aneh ini. Tidak ada dalil yang melarang orang menangis dalam sholat. Jadi kalau tidak menangis kita harus kenapa? Ini kalau kita ingat dosa-dosa kita waktu mohon ampun kepada Allah dalam sholat, kan ada kita memohon ampun. Seperti waktu kita duduk di antara dua sujud, atau di waktu-waktu kita berdoa di dalam sujud kita, kita ingat dosa kita, boleh. Jadi kita asal tidak dibikin-bikin. Ya, tidak dibikin-bikin, bahkan termasuk hal yang disukai orang itu menangis karena ingat takut akan dosanya. Kalau dikatakan tidak boleh, ini adalah aneh, ya. Pemahaman yang aneh. Naam, wallahu taala alam bissawab. Silakan. Tadi kita diingatkan bahwa harta itu fitnah, jadi kita tidak boleh gegabah dalam menghadapinya. Ya. Bagaimana, adakah contoh-contoh doa atau petunjuknya Rasulullah bagaimana kita meminta harta yang tidak menyebabkan kita tergincir, seperti menyepelekan peringatan tentang fitnah harta ini? Iya, barakallahu fikum. Saya sudah sebutkan tadi, ya, harta itu ketika berkah maka menjadi sebab kebaikan. Dan yang namanya harta yang berkah tidak mesti berlebih atau banyak dalam ukuran kita. Kemudian karena sudah kita bahas tadi, kelebihan atau kekurangan harta itu tidak dipuji secara zatnya, maka itu bukan yang kita minta pada zatnya. Tapi yang kita minta adalah rezeki yang berkah. Karena keberkahan itu menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah dari fitnahnya, menjadi sebab kita terhindar dari keburukannya. Jadi kalau minta kepada Allah urusan dunia, jangan minta dunianya saja. Ini yang bermasalah. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, kita pikirkan baik. Tayyib, saat ini kita berhadapan kepada Allah yang maha mengetahui kebaikan sampai nanti akibatnya. Apakah kita tahu itu? Tidak. Makanya jangan minta sesuatu yang tidak kita ketahui. Ingat, kalau kita berbicara di depan manusia saja, sama dokter atau seorang ahli misalnya, kita tanyakan sesuatu, kita dahului dia, ah saya inginnya seperti ini, dia akan marah. datang kepada dokter, dokter menurut saya penyakit saya seperti ini. Kira-kira ini sopan ya? Kita datang konsultasi, kita mengatakan, menurut saya seperti ini penyakit saya, mendahului ucapan sang dokter. Tentu tidak pantas, padahal ini dokter manusia biasa. Masa di hadapan Allah kita mengatakan, ya Allah berikanlah saya ini. Seolah-olah kita pastikan ini yang terbaik untuk saya. Padahal Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Makanya orang-orang kadang-kadang keliru ketika dia usaha, mungkin usahanya bagus, sudah pertimbangkan begini-begini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah usaha saya berhasil, karena inilah yang terbaik. Subhanallah, siapa yang mengatakan itu yang terbaik? Ketika Allah palingkan, dia bersangka buruk, ya Allah kenapa usaha saya tidak berhasil, padahal ini usaha yang halal, padahal saya sudah berusaha meninggalkan yang haram. Harusnya dia bersangka baik kepada Allah, Allah itu maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Apa yang kamu anggap baik belum tentu baik sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, atau menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi boleh minta, tapi minta kepada Allah dengan adab dan menyandarkan kepada pengetahuannya yang sempurna. Ya Allah, saya sedang melakukan usaha yang dengan ini saya berusaha untuk mendapatkan rezekimu yang halal. Jika engkau dengan ilmumu yang sempurna, maha mengetahui, ini adalah kebaikan untuk diriku, tidak melalaikan aku ketika aku berhasil dalam usaha ini, tidak menjadikan aku jauh dari agamamu, maka mudahkan aku. Tapi kalau ternyata menjauhkan aku, melalaikan aku, palingkanlah aku kepada kebaikan yang lain. Itu doa yang baik. Seperti dalam doa dalam salat istikharah. Jadi kita selalu menyandarkan kepada pilihan Allah, karena kita tahu Allah maha mengetahui segala sesuatu dan mengetahui akibat dari segala sesuatu. Nah. Ya itu bagus, termasuk latihan yang sangat bagus. Membiasakan diri untuk selalu berdoa minta kepada Allah, itu adalah melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah. Tidak ada permasalahan, yang penting kita selalu berdoa. Justru dengan berdoa, kita melatih diri kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Untuk selalu bergantung kepada Allah. Para sahabat meminta sampai pun sendal putus, ya. Itu pertama, secara riwayat hadisnya itu lemah, tapi ada yang semakna dengan itu ucapannya Aisyah, yang jelas maknanya benar, ya. Itu maksudnya melatih diri kita untuk selalu berdoa kepada Allah sampai pun dalam urusan yang kecil. Minta kebaikan dari urusan kita itu agar selalu dimudahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ya, silakan, silakan. Ya, Pak, saya mau bertanya sama Pak Jodoh. Misalkan kita membeli sesuatu dari satu mereka barang-barang mahal dan ya, termasuk barang-barang mewah. Apa itu termasuk bersikap berlebihan dalam membelanjakan harta kita? Pun saya juga mau bertanya masalah hobi juga. Misalkan kita mempunyai hobi, tapi hobi itu tidak terbilang termasuk hobi mana? Itu berarti iya. Ibu tadi kalau masalah menentukan mahal tidak mahal, orang kan berbeda-beda ibu, ya. Saya sudah sebutkan tadi patokannya. Rasulullah SAW meminta, dan Rasulullah SAW permintaannya mesti yang terbaik. Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu sikap sederhana ketika kaya atau miskin. Tadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang sempurna imannya, kalau berbelanja tidak berlebih-lebihan, mengambil jalan tengah. Sekarang, orang yang punya harta, punya kemampuan misalnya beli kendaraan cuma 100 juta. Kita katakan Anda berusaha memilih yang tengah-tengah, yang tengah-tengah daripada 100 juta tersebut. Tentu beda dengan orang yang punya kemampuan 1 miliar misalnya. Kita katakan tengah-tengahnya dia tentu beda dengan orang yang seperti ini. Yang penting kedua-duanya harus sama-sama berusaha menundukkan nafsunya dalam menyikapi harta. Jadi bisa jadi ada orang yang belanja 150 juta kendaraan, kita katakan Anda berlebihan karena kemampuannya harusnya pertengahan untuk dia di bawah itu. Sementara ada orang yang mungkin belanjanya sampai 500.000 untuk beli kendaraan, kita katakan dia sudah pas. Karena tadi targetnya dia membeli 1 miliar, kita katakan beli yang di tengah-tengah, maka dia ambil yang setengah. Tentu beda-beda masing-masing keadaannya orang perorangan. Ya, ini yang menjadi patokannya. Yang jelas tadi ukurannya adalah waktu kita berbelanja kita ingat kebutuhan kita apa. Kebutuhan kita apa dengan kendaraan ini? Oh, saya menginginkan begini, saya menginginkan begini, saya menginginkan nyaman. Sekarang biasanya orang di samping nyaman ada juga pertimbangan gengsi, ada juga pertimbangan ini, pertimbangan itu, akhirnya jadi mahal. Padahal dia bisa menekannya untuk memenuhi kebutuhannya, cukup untuk sesuai dengan standar, tidak terlalu mewah tapi juga tidak terlalu rendah, tapi mencukupi. Kenapa dia tidak pertimbangkan hal tersebut? Pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Itu yang menjadi ukuran dalam masalah ini. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hobi. Hobinya mengumpulkan hal-hal yang harganya mahal. Kita katakan hobi ini apa keutamaannya? Justru memanjakan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak dimanjakan saja, dia sudah manja. Apalagi dimanjakan. Saya tadi nukil ibu ya, Ibnu Qayyim menukil kesepakatan semua ulama yang mengenal agama. Ajma'as sa'iruna ilallah ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ilal rabb. Semua orang yang mengenal agama sepakat bahwa nafsu manusia adalah yang menghalangi hamba untuk meraih keridhaan Allah. Nafsu. Bagaimana kita manjakan lagi dengan hobi kita? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Orang yang berdagang, tadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, itu dipuji. Kenapa hanya orang berdagang yang dipuji ketika tidak lalai? Padahal orang itu bisa lalai bukan cuma waktu berdagang, waktu bekerja pun bisa lalai, iya kan? Waktu nganggur bisa lalai enggak? Bisa lalai, ketiduran terus. Tapi kenapa dikhususkan pujian dalam ayat tadi surat At-Taubah bagi pedagang? Karena potensi lalai dalam waktu berdagang itu lebih besar. Masalahnya dia dekat dengan harta, dekat dengan hitung uang, hitung keuntungan. Orang berdagang itu kita ketahui, dia adalah berjual beli kadang-kadang untuk kebutuhan hidupnya. Itu saja bisa lalai. Bagaimana kira-kira dengan orang yang mengumpulkan, tidak untuk berdagang, hanya sekedar numpuk? Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah bagaimana? Sementara di sekitarnya banyak orang-orang yang perlu dibantu, banyak orang-orang yang kelaparan, dia mengumpulkan sesuatu yang bukan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Makanya hobi-hobi seperti ini perlu diluruskan, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka carilah hobi yang bermanfaat. Nah. Silakan, untuk. Iya. Kenapa? Terus? Dihisapnya apa negara itu? Iya, semua dihisap. Jadi yang dihisapkan ada yang selamat ketika dia gunakan dengan baik. Contohnya, contoh sederhananya saja, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kan? Mesti dibandingkan dengan yang lain, dia harus ada hisapnya. Dengan sahabat yang miskin misalnya, taruhlah dengan Bilal radhiyallahu taala anhu, miskin. Sahabat Bilal tidak banyak hisapnya karena dia miskin dan bukan pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq pemimpin. Tapi kira-kira kalau masuk surga lebih tinggi mana kedudukannya? Tentu lebih tinggi Abu Bakar As-Siddiq. Pemimpin yang adil, termasuk yang diberikan naungan arsnya oleh Allah. Tapi dia mesti menghadapi hisap karena banyak yang berurusan dengan apa yang dipimpinnya, begitu. Jadi tidak mesti yang masuknya terlambat itu kedudukannya lebih rendah. Yang jelas seperti antum katakan tadi, semua yang dimakannya untuk hisab dirinya, untuk hisab apa yang dipimpinnya, ya, untuk kekayaannya dan seterusnya yang digunakan selama apa ini kekuasaannya atau pemerintahannya, itu semua akan dihisab. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin silakan. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum. Apa? Dia bangun. Dia bangun. Ya, pertama masalah bangun tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang berselawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Adapun orang tua kita tidak ada dalil yang menyebutkan dia bangun dan seterusnya, tidak ada. Mereka sudah di alam barzakh, cuman Allah Subhanahu wa taala jelas yang menganjurkan seorang anak untuk banyak mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang yang masuk surga lebih dari kedudukannya. Dia bertanya, "Anna li hadza? Kenapa aku dapatkan ini?" Maka malaikat menjawab, "Bistighfari waladika lak." Karena banyaknya istighfar dari anakmu untukmu. Jadi dia tidak tahu. Nah, itu hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Orang yang kita zalimi. Zalim itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kita harus selesaikan. Kalau belum kita selesaikan di dunia, maka akan diselesaikan pada hari kiamat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita berusaha doakan, kita kembalikan haknya yang berhubungan dengan dunia, kasih ahli warisnya misalnya, tinggal hubungannya dengan dia. Allah Maha mengetahui, ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin orang ini nanti akan memaafkan kita, ataupun cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar kita lepas dari tuntutan tersebut, kalau kita sungguh-sungguh ingin melepaskan diri darinya. Ya, kita cukupkan mungkin karena sudah siang hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.